إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قم مسلمين sedang jumpa yang berbahagia. Alhamdulillah kita terus memuji Allah subhanahu wa ta'ala karena dialah yang berhak dengan segala pujian. Tidak ada satu kesempurnaan, tidak ada satu kebaikan, tidak ada perkara-perkara apapun yang layak dipuji kecuali Allah lah penciptanya, Allah lah yang menakdirkannya. Maka kita hanya berkata Masya Allah, ini adalah kehendak Allah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka ketika kita dipuji, ketika kita disanjung, ucapkanlah kalimat gul masya Allah, katakan masya Allah. Yang menciptakan aku seperti ini Allah, yang menakdirkan aku seperti ini Allah, maka Allah lah yang dipuji. Katakan masya Allah, katakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah wahdahu. Ikhwani fid din a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika mendengar beberapa orang memujinya terdengar olehnya, maka dia ketakutan dan minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, la tu'akhidni bima yaqulun, ya Allah jangan kau azab aku karena apa yang mereka katakan. Waghfir li ma la ya'lamun, dan ampuni aku dari perkara yang mereka tidak tahu. Waj'alni khairan mimma yadhunnun, dan jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka sangka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tiga kalimat yang keluar dari mulut seorang sahabat yang mulia. Kalimat pertama, kekhawatiran jangan sampai diazab karena menuai pujian manusia yang sesungguhnya tidak layak. Maknanya tidak layak, beliau merasa bahwa ini semua dari Allah, bukan jasaku, bukan kehebatanku. Jangan azab aku karena ucapan mereka. Yang kedua, dia mengatakan dan mengikrarkan bahwa mereka tidak tahu kekurangan-kekuranganku. Sehingga mereka menguji. Kalau saja mereka tahu kekuranganku, mungkin mereka enggak akan mengatakan seperti itu. Maka mengatakan, ya Allah ampunilah aku. Beberapa ulama sampai berkata, sungguh demi Allah, kalau dosa itu ada coreng di wajahku, atau ada warna yang bisa dikenali, demi Allah, aku enggak akan berani keluar. Yang ketiga, kalimat yang diucapkan oleh beliau radhiyallahu ta'ala anhu, agar dijadikan lebih baik dari apa yang mereka sangka. Ikhwani fiddin a'azakumullah, berharap itu diperintahkan. Berharap kepada Allah tidak mengapa. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka katakan. Jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka duga. Karena mereka hanya menduga. Mereka tidak tahu diriku rinciannya dari A sampai Z-nya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi kita menyatakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah yang dengan kenikmatannya segala kenikmatan menjadi sempurna. Segala yang saleh jadi sempurna. La bihaulina wa la biquwwatina, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita, bahkan bukan karena upaya kita. Banyak orang yang berupaya dengan upaya yang sama tidak menghasilkan hal yang sama. Betapa banyak mereka-mereka yang berjalan di jalan yang sama tetapi mendapatkan perkara yang sungguh tidak bisa dihindari. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi mukminin, kita menjadi muslimin, kita menjadi shaimin, kita menjadi qaimin, kita menjadi orang-orang yang bisa beribadah kepadanya, bisa sujud dan rukuk kepadanya, mendapatkan taufik untuk berpuasa di bulan Ramadan ini. Demikian banyaknya mereka-mereka yang tidak mendapatkan kesempatan ini, diwafatkan oleh Allah sebelum masuk bulan Ramadan, dihentikan oleh Allah kesempatannya sebelum memasuki bulan Ramadan, belum sempat berpuasa, belum sempat qiyamul lail, belum sempat menghidupkan malam Lailatul Qadar, belum sempat istighfar, belum sempat meminta ampun, belum sempat bertaubat, belum sempat dia memperbaiki amalan-amalannya. Maka kaum muslimin, sidang jumaah yang berbahagia, kita bersyukur diberi kenikmatan yang sangat besar. Yang demi Allah, mereka yang tidak memanfaatkan sebaik-baiknya, berarti dia ajhalun nas, sebodoh-bodoh manusia. Allah kasih kesempatan dia tidak ambil. Allah kasih ni'mah azimah, kemudian dia tidak amalkan, dia tidak manfaatkan. Wallahi maghbun, maghbunun, terlalaikan, terlupakan. Raghima an fumri'in dakhala syahra ramadhan thumma yakhruj wa lam yughfar lahu. Sungguh akan rugi, celaka dia orang yang masuk bulan Ramadhan kemudian keluar tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan ampunan, tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan kesucian hati. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesucian hati adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Kesucian hati adalah perkara yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa diraba dengan tanganmu. Kesucian hati terlihat dengan tanda-tanda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Kata Allah, yang namanya orang-orang beriman adalah orang-orang yang kalau disebut nama Allah bergetar hatinya, Kalau dibacakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, bertambah imannya. Wa'ala rabbihim yatawakkalun, mereka yang bertawakal penuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kepercayaan kepada Allah sempurna. Menyerahkan, memasrahkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka yang beriman dan memiliki hati yang bersih. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Adalah orang-orang yang kalau dia diingatkan tentang Allah, hatinya menjadi tenang tenteram. Ittaqillah. Gemetar hatinya. Diingatkan Allah, nikmat Allah, dari Allah, tentera. Ketika terkena musibah, diingatkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Tenang hatinya, tenteram. Yang tadinya sempit, yang tadinya gelisah, yang tadinya sangat sedihnya dengan kalimat inna lillah wa inna ilaihi raji'un, redha. Inilah alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum li dzikrillah, yang hatinya tenteram dengan zikir kepada Allah, hatinya tenteram dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika sakit, datang yang menjenguknya dan menyatakan kepadanya, la ba'sa tahurun insyaallah, tidak mengapa, menghapuskan dosa insyaallah. Tentram hatinya. Yang tadinya dia merasa sakit menjadi merasa bahagia. Berarti saya sedang dihapuskan dosanya. Saya sedang dibersihkan. Ikhwani fiddin azakumullah, dan masih sekian banyak contoh-contohnya. Bahwa alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum lidzikrillah. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kalau diingatkan dengan nama Allah, bergetar hatinya. Ketika dia berbuat dosa, ditegur, ittaqillah. Ikhwani fiddin azakumullah, hatinya langsung bergetar dan takut, merinding bulu kuduknya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathani taksya'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talidu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Allah menurunkan sebaik-baik ucapan, kitaban mutasyabihan mathani, ini Al-Quran, taksya'irru julud, yang merinding bulu kuduknya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka. Thumma talinu juluduhum, kemudian menjadi lunak kulitnya dan juga hatinya. Ikhwani fiddin a'azakumullah, berbeda dengan mereka yang memiliki hati yang sakit. Berbeda dengan mereka-mereka yang fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ditegur dengan nama Allah, ittaqillah, dia marah, memberontak. Dikatakan la ba'sa tahurun insyaallah, dia marah, menyatakan engkau tidak merasakan apa yang saya rasakan. Engkau tidak merasakan sakit seperti saya. Ila akhirih. Berarti hatinya sakit. Diingatkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Terimalah. Bukan kemudian menjadi tenteram, tatma'innu qulubuhum li dzikrillah. Tetapi sebaliknya, dia merasa tidak diberi bela sungkawa. Dia merasa tidak diberi takziah. Dia merasa bahwa dia diacuhkan, tidak dikasihani. Ikhwani fiddin a'azakumullah, memberontak dan marah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masing-masing bercermin, melihat dirinya sendiri. seberapa ukuran dan kadar keimanan yang ada dalam hati kita. Dan seberapa tazkiyatun nufus sudah merubah hati kita, sudah membersihkan hati kita. Seberapa? Berapa persen? Kalau kita menjadi tenteram dengan zikrullah, bertambah yakin dengan ayat-ayat Allah, tenteram hatinya ketika diingatkan dengan nama Allah, bergetar ketakutan ketika diingatkan dengan nama Allah, berarti hatinya sehat, hatinya hidup. Adapun yang sebaliknya berarti hatinya sakit atau mati. Wama li jurhin bimayitin ilamu, kata pepatah mengatakan, tidaklah luka akan terasa bagi mereka yang sudah jadi mayat. Wama li jurhin bimayitin ilamu, luka tidak jadi sama sekali menggubris orang yang sudah mati. Ditusuk, disayat, diapakan, tetap dia tidak merasa apapun. Mayit. Wa kadzalikal qalbul mayit, demikian pula hati yang mati. Tidak bergeming, tidak peduli, tidak merasa, tidak bergetar, tidak takut. Ikhwani fiddin, a'azakullah, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li jami'il muslimin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi واصحابه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. عباد الله كمسلمين sidang Jumat yang berbahagia. Mereka-mereka yang hatinya bersih, mereka-mereka yang hatinya dipenuhi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka-mereka yang hatinya telah mendapatkan tazkiyah dengan siyamun nahar wa qiyamul lail, orang-orang yang sudah terdidik, tercuci bersih hatinya dengan puasa di siang harinya, dengan salat malam di malam harinya, maka mereka akan terus bertambah keimanannya. Wa yazidullahu alladhina tadaw huda, Allah akan menambah mereka yang mengikuti petunjuk, Allah tambah petunjuknya. Dan Allah katakan zadatuhum imana, dan bertambah imannya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang mereka yang beriman dengan amalan salehnya akan bertambah imannya. Sebaliknya demikian pula para munafik yang Allah katakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, hatinya sudah sakit, tidak peduli dengan zikrullah, tidak peduli dengan peringatan dengan nama Allah, tidak peduli dengan nasihat, teguran, tidak peduli dengan segala macam ayat dan hadis yang menasehatinya, maka akan bertambah sakitnya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, di hatinya memang sudah ada penyakit, maka Allah tambahkan penyakitnya. Ketika dia menolak nasihat, bertambah sakit. Ketika dia marah, dikatakan innalillah, tambah sakit. Ketika dia marah, ditegur dengan ittaqillah, bertambah sakitnya. Semakin dia menentang, semakin bertambah, semakin bertambah, semakin bertambah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa nuqallibuhum wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marrah. Nanti akibatnya yaumul qiyamah, Allah akan balik hatinya, Allah akan balik matanya, karena dulunya mereka tidak beriman di dunia di awal pertama. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum, ketika mereka zaghu menyimpang, azaghallahu qulubahum, hatinya Allah simpangkan. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى. Siapa yang menyelisihi jalan Rasul setelah jelas baginya, tidak mau mengikuti jalannya orang-orang beriman, maka kata Allah, kami akan palingkan kemana dia berpaling. Artinya ditambah kesesatannya, ditambah sesat, penyimpangannya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum, ketika mereka menyimpang, azaghallahu qulubahum, Allah simpangkan hatinya. Dan itu barakallahu fikum azab sebelum azab, azab dunia sebelum azab akhirat. Dan azab dunia yang paling mengerikan adalah ini, disimpangkan hatinya, azaghallahu qulubahum nuwallihi matawalla, kami simpangkan dia, kami palingkan dia kemana dia berpaling. Ini azab di dunia yang paling mengerikan. Semua azab-azab yang terjadi yang demikian dahsyatnya, semuanya berkait dengan fisik. Yang justru merupakan perangkat seseorang untuk ingat. Dengan azab dalam bentuk hujan batu, atau banjir bah, atau goncangan gempa, atau lainnya, sebagian manusia jadi ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya enggak pernah menyebut nama Allah, dia memanggil ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ampunilah kami, ila akhirih. Masya Allah. Lihat, azab dari satu sisi. Dari sisi lain adalah pengingat, agar dia sadar dari penyimpangan dan kesesatannya. Tetapi kalau azab itu adalah azaghallahu qulubahum, Allah simpangkan hatinya, atau fazadahum maraba, bertambah sakitnya, atau nuwallihi matawalla, kami simpangkan dia. Bagaimana? Apakah menambah dia bisa sadar, bisa kembali? Tidak, bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Innal munafiqina fi ad-darkil asfali minan nar. Sesungguhnya para munafik di darkil asfali minan nar. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, terus kita berupaya membersihkan hati. Terus kita berupaya untuk tazkiyatun nufus dengan salat, dengan ibadah, dengan puasa, dengan qiyamul lail, dengan qiraatul Quran, dan terus kita menempa diri kita agar menjadi sabirina syakirin, agar hati kita bersih, hati kita sehat, sehingga mudah diperbaiki, mudah ditegur, mudah dinasehati, mudah menerima ilmu, dan hatinya tenteram. Nasallah ta'ala al-hidayah lana walakum ولجميع المسلمين ورضي الله تعالى أن يغفر لنا خطايانا وخطاياهم وخطايا المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد, وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم بحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك, وأقم الصلاة.